Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Hadirin dan hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, pembahasan kita adalah tentang keutamaan salat berjamaah dan kewajibannya. Nah, di antara ketinggian atau keluhuran syariat Islam di dalam beberapa ibadah disyariatkan untuk dilakukan secara bersama-sama, dan itu merupakan satu bentuk pertemuan ataupun ya muktamar Islami, di mana kaum muslimin ketika itu berkumpul untuk saling ya berhubungan, saling mengenal ataupun bermusyawarah tentang ya perihal kehidupan, ataupun juga saling bekerja sama untuk menyelesaikan ya permasalahan-permasalahan yang dihadapinya. Termasuk di dalamnya adalah untuk bertukar pikiran ya tentang permasalahan ya yang sedang dihadapinya. Nah, pertemuan-pertemuan seperti ini tentu memiliki banyak manfaat ya ataupun faedah yang tidak bisa kita hitung ya. Di antaranya adalah dalam pertemuan-pertemuan seperti itu untuk mengajari orang yang tidak tahu, atau untuk membantu orang yang lemah, atau untuk melembutkan hati. Artinya ketika kita sering bertemu di dalam kesempatan pertemuan seperti sholat berjamaah, maka itu bisa apa? Melembutkan hati kita. Dan yang lebih penting adalah juga untuk menampakkan kemuliaan Islam serta menegakkan syiar Islam itu sendiri. Ya, artinya apa? Salat berjamaah itu termasuk di dalam syiar. Ya, artinya ketika seorang itu keluar dari rumahnya menuju masjid, itu termasuk bentuk syiar seperti itu, ya. Nah, apalagi kalau misalkan ya itu dilakukan oleh ya banyak orang, ya. Itu akan menjadi lebih hidup syiar Islam di masyarakat seperti itu. Yang terkadang saya sangat ya ironi ketika di tempat saya itu sekitar apa ada gereja besar ya, di sekitar Moyudan namanya, di Desa Gubuk. Itu kan gereja besar seperti itu. Jadi setiap hari Ahad itu mereka pergi ke gereja itu dan pulangnya itu dengan jalan yang berbeda. Jadi antara pergi dengan pulang itu jalan berbeda. Ya, tujuannya untuk sebagai apa? Syiar. Ya. Artinya mereka juga mempraktekkan apa yang menjadi ya syiar kita. Ya, ketika kita misalkan pergi ke tanah lapang untuk sholat Id, baik Idul Fitri, Idul Adha, kan dianjurkan antara pergi dan pulang itu jalannya berbeda. Dan ini sebagai bentuk syiar. Ya, jadi nanti misalkan setiap hari Ahad pagi itu ya mereka pergi dan pulang itu dengan jalan yang berbeda-beda. Nah, demikian pula kita ketika kita pergi ke masjid untuk sholat berjamaah, ya tentu ini masuk dalam bagian syiar Islam seperti itu. Nah, sehingga apa? Muktamar ataupun perkumpulan kaum muslimin yang ya dalam kondisi yang minimal, yang pertama adalah sholat berjamaah di masjid. Dan ini adalah kumpulan kaum muslimin yang kecil yang mungkin ya memiliki wilayah yang terbatas, ya, satu kampung atau satu RW, ya. Apalagi kalau di sekarang di kita masjid itu juga ya banyak, ya. Jadi tidak satu kampung satu, mungkin kampung bisa punya masjid lebih dari satu seperti itu. Nah, di mana ketika kita melakukan sholat berjamaah itu kita berkumpul ya setiap hari ya selama apa lima waktu di masjid, ya, sehingga apa kita bisa ya berhubungan, menyapa, saling mengenal, ataupun juga apa kita berusaha untuk mewujudkan benih persatuan Islamiyah yang sangat besar. Dan ini kalau kita lihat di dunia Islam sekarang ini kan ya sesuatu yang ya apa namanya menjadi problem tentang masalah persatuan ya Islam, ya. Jangankan misalkan di dunia, di Indonesia saja ya, yang namanya persatuan Islamiyah itu agak sulit untuk diwujudkan seperti itu, apalagi berkaitan dengan masalah kepentingan-kepentingan setiap apa namanya kelompok seperti itu, ya. Nah, ini mungkin sebagai pendahuluan dan kita masuk pada hadis yang ke-55. An Abdullah ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi bis sab'i wa ishrina darajah. Jadi dari sahabat Abdullah ibnu Umar, semoga Allah meridai keduanya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah itu lebih utama dari salat sendiri dengan 27 derajat. Ya. Nah, di dalam hadis ini disebutkan dengan 27 derajat. Karena memang yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah berkaitan dengan masalah pahala. Dan pahala itu bertingkat-tingkat ke atas. Sehingga dalam bahasa Arab, tingkatan yang ke atas disebut dengan darajat. Ya. Berbeda kalau tingkatan itu ke bawah, dalam bahasa Arab disebut dengan darokat. Ya, darokat. Ada darajat, ada darokat. Kalau darajat itu ke atas, kalau darokat itu ke bawah. Nah, sehingga orang munafik itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah, innal munafiqina fid darki asfali minan nar. Jadi orang munafik itu berada pada tingkatan yang paling bawah yang ada di neraka. Ya. Artinya apa? Kalau surga itu tingkatan yang paling tinggi di atas, kalau neraka itu tingkatan yang paling tingginya adalah di bawah, ya, karena lebih dekat dengan apinya seperti itu. Jadi ibarat seperti kita masak air ya dalam sebuah panci seperti itu, tentu yang paling panas itu adalah yang lebih dekat atau bagian yang lebih dekat dengan api. Nah, orang munafik itu diberikan balasan yang lebih berat daripada orang-orang kafir. Jadi dia fidarkil asfal minan nar, dalam tingkatan yang paling bawah di dalam neraka seperti itu. Nah, di dalam hadis ini ya diisyaratkan tentang ya keutamaan sholat berjamaah daripada sholat sendiri. Karena di dalam sholat berjamaah terdapat banyak sekali manfaat ataupun faidah ataupun kemaslahatan. Dan sholat berjamaah itu lebih utama dan lebih banyak pahalanya dari sholat sendiri dengan 27 derajat daripada pahala. Nah, karena dalam dua amalan tersebut memiliki pahala yang berbeda sangat jauh, ya. Nah, sehingga apa? Ya, kita dianjurkan ya untuk tidak menyia-nyiakan pahala yang begitu besar. Jadi, sholat jamaah itu 27 derajat pahalanya daripada sholat sendiri. Ya, sehingga apa? Ini merupakan perbedaan yang sangat besar antara orang yang melakukan sholat berjamaah dengan orang yang melakukan sholat sendiri. Nah, kemudian dari hadis ini ya kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah fihi bayanu fadlis salati ma'al jamaah. Di dalam hadis ini ada penjelasan tentang keutamaan sholat bersama berjamaah. Kemudian yang kedua, fihi bayanu qillatis thawab salatil munfarid binisbati li salatil jamaah. Dalam hadis ini pun dijelaskan tentang ya, sedikitnya pahala salat sendiri jika dibandingkan dengan salat berjamaah. Kemudian yang ketiga, al-farqul kabir fi thawab baina salatayil al-jamaah wal infirad. Perbedaan yang sangat besar di dalam pahala antara salat berjamaah dengan salat sendiri. Nah, yang keempat, ya, sihhatus salatul munfarid wa izza'uha anhu. Jadi sahnya salat sendiri, ya. Kenapa? Li'anna lafza afdalu fil hadis. Karena dalam hadis ini hanya disebutkan afdal, lebih baik. Jadi salat jamaah itu lebih baik daripada salat sendiri. Artinya apa? Kedua-duanya tetap sah. Ya, keduanya tetap sah, tetapi apa? Kalau sholat sendiri maka dia kehilangan ya pahala yang begitu besar ya, tetapi tetap sah seperti itu. Nah, sehingga apa ya, ini menunjukkan bahwasannya sholat sendiri ataupun sholat berjamaah itu memiliki keutamaan, tetapi apa, sholat berjamaah itu lebih banyak keutamaannya daripada sholat sendiri, kecuali bagi orang-orang yang memiliki uzur ataupun halangan. Ya. Misalkan ya, orang hendak sholat berjamaah kemudian tiba-tiba ya, ada keinginan untuk ke belakang seperti itu. Nah, maka apa? Karena dia sudah meniatkan sholat berjamaah, walaupun dia itu ke belakang lebih dahulu dan tidak berjamaah, maka dia tetap mendapatkan sholat berjamaah secara penuh seperti itu. Ya. Nah, demikian pula dengan orang-orang yang ketika masa mudanya, ya, ketika masa mudanya mereka adalah orang yang selalu sholat berjamaah. Nah, kemudian ketika setelah masa tua, karena sudah uzur, sudah tidak kuat lagi untuk berjalan dan lain sebagainya, maka apa? Dia tetap mendapatkan pahala sholat berjamaah tersebut. Ya, kenapa? Karena dia tidak melakukannya karena adanya uzur ataupun halangan seperti itu. Nah, sehingga apa? Ya, masa muda itu memang masa muda, apa, masa yang memang seharusnya diisi dengan apa? Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika sudah masa tua, walaupun tidak melakukannya karena adanya uzur, maka apa? Dia tetap mendapatkan pahala tersebut. Ya, jadi ini menunjukkan bagaimana ya rahmat Allah Subhanahu wa taala yang begitu besar. Ya. Nah, kemudian hadis yang ke-56, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatul rajuli fil jama'ati tudha'afu ala salatihi fi baitihi wa fi suqihi 25 dha'fan. وذلك أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وخط عنه بها خطيئة فإذا صلى لم تذل الملائكة تصلي عليه ما دام في مصلاه اللهم صل عليه اللهم اغفر له اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة من تضر الصلاة متفق عليه ولفظ للبخاري. Dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, ia berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatnya seseorang bersama jamaah akan dilipat gandakan pahalanya 25 kali daripada sholatnya seseorang di rumahnya ataupun di pasarnya. Nah, hal yang demikian ini bisa didapatkan jika dia berwudu di rumah, kemudian dia menyempurnakan wudunya, kemudian dia keluar untuk pergi ke masjid, dan dia tidak pergi itu kecuali untuk sholat. Maka apa? Lam yakhthu khutwatan, tidaklah dia itu melangkahkan langkahnya kecuali ya akan ditingkatkan atau dinaikkan derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, kemudian akan dihapuskan dengan langkah tersebut ya satu kesalahan. Jadi satu langkah akan ditingkatkan derajatnya atau kedudukannya di sisi Allah, dan satu langkah akan dihapuskan apa? Kesalahan-kesalahannya. Jadi kita bisa bayangkan, misalkan kita dari rumah ke masjid itu berapa langkah, maka apa? Hitungan langkah itu akan menaikkan derajat kita di sisi Allah dan akan menghilangkan apa? Kesalahan-kesalahan yang sudah kita lakukan. Nah, ketika dia itu sholat, maka apa? Para malaikat itu akan bersalawat kepadanya selama dia itu berada di tempat sholatnya, dengan mengatakan, ya Allah berilah salawat kepadanya, ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia. Dan malaikat itu akan terus menerus ya memberikan salawat, berdoa untuk ampunan dan rahmat selama orang itu menunggu sholat berikutnya. Ya, artinya apa? Orang yang menunggu sholat itu dikategorikan sebagai orang yang sama dengan melakukan apa? Sholat. Seperti itu. Ya. Nah, di dalam hadis ini dijelaskan tentang keutamaan sholat berjamaah ya daripada sholat sendiri, di mana sholat berjamaah itu akan dilipat gandakan kebaikannya daripada sholat sendiri ya dengan 25 kali lipat. Ya. Dan pelipat gandaan ini sebabnya yang pertama adalah apa? Ketika dia itu hendak melakukan sholat, maka ketika itu dia berwudu. Nah, memang nanti dianjurkan atau disunnahkan wudu itu dilakukan di rumah. Kemudian yang kedua adalah apa? Menyempurnakan wudunya. Baru yang ketiga adalah dia keluar dari rumah atau pergi dari rumah itu dengan niat yang ikhlas, di mana dia itu keluar tidak dengan tujuan apa-apa kecuali hanya untuk melaksanakan sholat, seperti itu. Nah, maka apa? Setiap langkah itu ya akan dijadikan sebab ditingkatkannya derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskannya kesalahan-kesalahannya. Nah, kemudian ketika dia sudah sholat di masjid bersama jamaah, ya, atau ketika dia itu sholat di masjid selama apa, bersama berjamaah, maka apa? Para malaikat itu akan terus-menerus mendoakannya dengan rahmat, ya, mendoakannya untuk meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seseorang itu menunggu sholat dari sholat satu ke sholat berikutnya, maka apa? Selama menunggu itu dia dicatat sebagai apa? Seperti orang yang melaksanakan sholat. Ya, seperti kita misalkan. Sekarang kita di sini hadir mengikuti taklim. Ya, sembari kita apa? Menunggu waktu sholat isya. Nah, maka apa? Selama kita duduk setelah sholat maghrib sampai nanti ketika kita sudah melakukan sholat isya, maka itu dicatat seperti kita melakukan apa? Sholat selama itu. Ya, ini menunjukkan apa? Bagaimana keagungan ataupun kebesaran Allah Subhanahu wa taala di dalam memberikan apa? Balasan kepada hamba-hambanya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian di sini disebutkan tentang perbedaan pendapat di kalangan ulama. Dalam hadis pertama yang kita bahas disebutkan sholat berjamaah itu lebih utama 27 derajat. Sedangkan dalam hadis kedua disebutkan lebih utama 25 derajat. Nah, para ulama berbeda pendapat ketika mencari bagaimana menggabungkan dua hadis ini. Kok yang satu 25, yang satu 27? Nah, ini ada perbedaan. Ya, mana yang betul 25 atau 2 27. Nah, para ulama berbeda pendapat dalam masalah seperti ini, ya. Nah, namun pendapat yang lebih mendekati kebenaran adalah apa? Jumlah yang sedikit tidak menafikan jumlah yang lebih besar. Ya. Jumlah yang sedikit tidak menafikan jumlah yang lebih besar. Kenapa? Karena pemahaman jumlah atau bilangan, ya. Ya, yang dimaksud di dalam hadis itu sudah termasuk di dalam jumlah yang lebih besar. Artinya apa? Ya, kalau kita katakan minimal 25, maksimal 27. Nah, begitu, ya. Seperti itu. Jadi minimal 25, maksimal 27. Seperti itu. Artinya kalau 27 sudah masuk 25, seperti itu. Nah, ini adalah apa? Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Nah, kemudian ya, kesimpulan yang bisa kita ambil dari hadis ini, yang pertama adalah fadilatus salatil jamaah fil masjid. Keutamaan salat berjamaah di masjid. Nah, tentu yang namanya masjid di sini adalah masjid secara uruf atau kebiasaan. Artinya apa? Sebuah bangunan yang sudah kita kenal. Ya, mungkin ada cirinya, ada kubahnya, mungkin ada menaranya, seperti itu. Itu adalah bangunan masjid. Walaupun masjid itu secara bahasa adalah tempat sujud. Ya, atau secara syar'i masjid itu adalah apa? Tempat melakukan sholat. Jadi setiap tempat yang dilakukan sholat pada tempat itu dikatakan apa? Masjid. Secara syar'i. Tetapi yang dimaksud di sini adalah secara urf seperti itu. Sehingga kalau misalkan di rumah kita ada tempat khusus untuk melakukan sholat, ya, mungkin ada satu kamar, satu ruangan itu khusus untuk sholat, ya. Nah, maka apa? Itu bukan bagian daripada apa? Masjid. Ya, walaupun tempat itu ya dilakukan atau digunakan untuk sholat seperti itu. Nah, sehingga kalau di kita ada perbedaan antara masjid dengan musola, ya, walaupun dalam bahasa Arab berbeda, ya, artinya apa? Kalau musola itu masjidnya kecil, kalau tempatnya kecil, kalau masjid itu tempatnya besar. Padahal sebetulnya sama-sama antara masjid dengan musola itu hukumnya sama. Karena yang dimaksud musola di dalam bahasa Arab adalah apa? Tanah lapang yang digunakan untuk sholat Idul Fitri ataupun Idul Adha, itu disebut dengan musholla seperti itu. Sedangkan tempat yang digunakan untuk sholat berjamaah termasuk dalamnya sholat Jumat itu disebut dengan masjid seperti itu. Ya. Nah, kemudian wa mudha'afatuha wa fadilatul jamaah tahsulu bi ayyi adadin yasduqu alaihi ma'nal jamaah. Jadi hadis ini menjelaskan keutamaan sholat berjamaah di masjid dan dilipat gandakan pahalanya. Dan keutamaan sholat berjamaah itu didapatkan dengan jumlah berapapun. Yang penting itu masuk dalam kategori apa? Jamaah. Jadi jamaah itu minimal adalah 2 orang. Ya, minimal itu 2 orang. Ada imam, ada makmum. Itu sudah dalam kategori apa? Jamaah. Ya, seperti itu. Ya. Nah, ala anna kasratal adad adda'a li husuli ziyadah fis thawab. Wa dhalika lima rawahu ashabu sunan wa Ahmad min hadisi Abi Ubay ibn Ka'ab marfu'an min anna salatal rajuli ma'al rajuli azka min salatihi wahdahu wa salati ma'al rajulaini azka min salatihi ma'al wahid. Ya. Nah, tetapi apa? Ya. Kasratul adat, banyaknya orang yang berjamaah itu pun akan mengakibatkan ya tambahan di dalam apa? Pahala. Ya, artinya semakin banyak melakukan jamaah, maka apa? Akan semakin banyak tambahan pahalanya. Dan ini berdasarkan hadis diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan juga Imam Ahmad dari sahabat Ubay bin Ka'ab secara marfu, bahwasanya sholat seseorang sendiri ya dengan satu orang makmum itu lebih ya, suci daripada sholat sendiri. Dan sholat dengan dua orang makmum itu lebih suci daripada sholat dengan satu makmum. Artinya apa? Semakin banyak orang yang melakukan sholat berjamaah, itu apa? Semakin besar pahalanya. Ya, artinya apa? Itu pun tergantung daripada apa? Jumlah orang yang ya melakukan sholat berjamaah. Jadi ini hampir sama dengan misalkan begini. Ketika seorang jenazah itu disolatkan oleh 40 ya, oleh 40 orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan mendapatkan apa? Syafaat. Ya, jadi kalau ada orang yang meninggal kemudian disolatkan oleh 40 orang. Nah, 40 orang ini mereka termasuk orang yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka apa? Orang yang sudah meninggal atau si mayit itu akan mendapatkan apa? Syafaat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga memang apa? Banyaknya jamaah itu akan mempengaruhi banyaknya apa? Ya, pahala ataupun ganjaran dari seseorang. Kemudian yang kedua, an-naqsu fi salatil munfarid wa ta'akhkhuruha fil fadli an salatil jamaah. Jadi salat sendiri itu ya pahalanya jauh lebih sedikit ya daripada keutamaan salat berjamaah. Kemudian yang ketiga, dan ini yang penting juga, annal jama'ata laysat syartan lis shalah. Jadi berjamaah itu bukan syarat di dalam sahnya salat. Jadi dalam sholat itu tidak disyaratkan berjamaah, ya artinya bukan syarat sah seperti itu. Sehingga apa? Orang yang sholat sendiri itu sholatnya apa? Sah, tetapi dia banyak kehilangan pahala seperti itu. Nah, kemudian yang keempat, anna kulla hadzal fadli min rafatil darajat wa hattil khataya wa istighfaril malaika mutarattabu ala ihsanil wudu wal khuruj minal bait ila al masjid liqasdi shalah biniyatin khalisatin fasawab al madhkur murattaba ala al majmu'il awwal falu khala minhu juz'un lam yatarattab alayhi ma dhakara minal ajr. Ya, jadi apa keutamaan semua itu ya, mulai dari ditingkatkannya kedudukan, dihapuskannya kesalahan, kemudian istighfarnya malaikat ya, itu diakibatkan dari apa? Pertama dia menyempurnakan wudu. Kemudian dia keluar dari rumah ya ke masjid untuk melaksanakan salat dengan niat untuk melaksanakan salat dengan niat yang ikhlas. Maka apa? Ganjaran yang disebutkan dalam hadis itu ya akan didapatkan kalau kesemuanya itu dilakukan. Ya, jadi mulai dari apa? Wudu di rumah, menyempurnakan wudu, kemudian dia keluar rumah dengan niat yang ikhlas dan dia tidak ada niat lain kecuali untuk sholat. Ya. Nah, maka apa? Kalau itu dilakukan semuanya, maka apa? Dia akan mendapatkan pahala ataupun ganjaran seperti yang disebutkan dalam hadis tersebut. Ya. Nah, kalau kurang ya salah satu bagiannya, ya maka apa? Ini tidak akan mengakibat ganjarannya tidak seperti yang disebutkan di dalam hadis ini. Jadi memang harus semuanya dilakukan mulai dari awal, berwudu, menyempurnakan wudu, kemudian keluar dengan niat ikhlas dan dia itu berniat untuk sholat, kemudian apa? Ketika itu dia sholat sampai akhirnya dia meninggalkan sholat tersebut. Nah, kemudian yang kelima atau terakhir, anna limuntadhiris shalah thawabun man huwa fis shalah. Jadi orang yang menunggu salat itu pahalanya sama dengan orang yang salat. Ya, artinya ketika kita menunggu salat ya, dari satu salat ke salat berikutnya itu pahalanya sama seperti orang yang salat selama waktu tersebut seperti itu. Ya. Nah, inilah dua hadis yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Ya, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita semua untuk selalu terus menjaga sholat berjamaah kita dan mudah-mudahan kita diberikan balasan ataupun pahala yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa akhir da'wana alhamdulillahirabbil alamin.